إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله rahimani wa rahmatullahi jami'an. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memahamkan agama kepadanya. Dan tentunya kita yang mendengar hadis yang seperti ini, kalau kita menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semangat dalam talabul ilm, akan giat di dalam belajar ilmu. Tetapi yang tidak kalah pentingnya dari itu, yaitu semangat kita dalam talabul ilm, yaitu kita berupaya untuk mengamalkan ilmu itu sendiri yang telah kita pelajari. Setiap ilmu yang telah datang pada diri kita, maka diupayakan untuk diamalkan. Karena al-ilmu itu adalah wasilah, dan al-ghayahnya adalah al-amal. Ilmu itu adalah sebagai perantara, dan tujuan itu adalah beramal. Kita mempelajari ilmu untuk sampai pada tujuan, yaitu untuk beramal, beramal soleh. Karena ini tujuan hidup kita di dunia ini, yaitu beramal soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk beramal soleh di dunia ini. Beribadah kepadanya saja dengan melaksanakan amalan soleh. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Yang tujuan diciptakan manusia ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah mengetahui ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Itulah ibadah. Segala sesuatu, jika itu dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah berupa ucapan ataupun perbuatan, maka itu adalah ibadah. Maka ikhwah, upayakan setiap ucapan kita, perbuatan kita, baik yang zahir ataupun yang batin, hendaklah kita koreksi apakah itu diridhoi oleh Allah, apakah itu dicintai oleh Allah. Jika ucapan kita, perbuatan kita itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, itulah ibadah. Bernilai ibadah yang akan mendapatkan ajr di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika sebaliknya, maka kerugian yang akan kita raih. Ikhwati fillah rahimani rakum jami'an. Tidak mungkin seorang akan mengucapkan sesuatu atau melaksanakan sesuatu tanpa dibangun oleh ilmu. Bagaimana seorang akan bisa melakukan atau mengucapkan sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sementara dia tidak thalabul ilm? Tidak mungkin. Maka konsekuensinya kita harus thalabul ilm. Harus menyempatkan untuk thalabul ilm. Kalau kita urusan dunia kita bisa menyempatkan, maka dalam masalah ini yang memang Allah ciptakan kita untuk ibadah, ya harus. Ibadah itu dibangun di atas ilmu. Wajib bagi kita untuk meluangkan waktu kita untuk thalabul ilm. Tidak ada amalan yang lebih afdol dari amalan-amalan sunnah ini daripada thalabul ilm. Tidak ada yang lebih afdol dari amalan-amalan sunnah daripada thalabul ilm. Dan ana ingatkan, tidak semua orang yang belajar ilmu agama yuwaffaq. Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ini yang harus kita koreksi pada diri kita. Ilmu-ilmu mungkin kita sering mendengarnya ya, baik di muhadharah-muhadharah, baik itu tausiah-tausiah ya, ataupun kita mendengarkan ya dari ceramah-ceramah yang sudah pernah disampaikan oleh asatidah-asatidah ya di luar Kota Batam, misalkan audionya sampai pada kita ya. Itu wasilah semuanya untuk mendapatkan ilmu. Sekarang permasalahannya, apakah ilmu-ilmu tersebut sudah kita terapkan? Kalau sudah diterapkan, nah ini tanda kebaikan. Tanda kebaikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di zaman yang seperti ini, zaman yang penuh fitnah, yang fitnah itu datang semakin hari, semakin hari, semakin dahsyat dan amat samar, sehingga ini membutuhkan bagi kita untuk lebih semangat dalam thalabul ilm. Karena fitnah, ketika awal datang fitnah tersebut, tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang berilmu. Ketika datang, tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang berilmu. Wah, ini bahaya nih. Hati-hati. Awas. Yang tahu, yang berilmu, yang mengetahui. Bahkan memperingati, hati-hati, jangan lakukan ini ya. Waspada terhadap ini. Itu orang yang berilmu. Yang ini jumlahnya sedikit. Jadi fitnah, awal mulanya itu dia datang, yang tidak ada yang mengetahui kecuali orang yang berilmu. Dia sibuk dengan ilmu. Fitnah datang, enggak datang, dia sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ilmu. Subhanallah. Karena terbiasa dengan kondisi ilmu itu, maka ketika ada fitnah, nampak, ini bahaya ini. Ini, ketika fitnah itu awal datang, maka tidak ada yang mengetahui kecuali orang yang berilmu. Akan tetapi ketika fitnah itu telah berlalu, ya, sudah makan korban 1, 2, 3, 4, 5, sudah banyak yang dimakan oleh fitnah ini ya. Berkelimpangan, menyimpang, menyimpang, menyimpang, menyimpang. Baru ya orang jahil mengatakan, oh berarti yang betul ini. Oh berarti ini salah. Oh itu sesat ternyata. Yang sebelumnya, wah benar dia. Subhanallah. Ya. Ini ikhwan. Ya. Hati-hati ya, terhadap istiqomahnya diri kita. Hati-hati. Kita ini gak tahu ya. Kita tidak tahu apakah kita bisa istiqomah atau tidak. Maka jalan satu-satunya, ya, yakni jalan yang paling utama adalah talabul ilm. Ya. Supaya kita bisa istiqomah. Ya. Adapun al-fitan itu subhanallah. Ya. Antum kalau melihat al-fitan subhanallah. Ya. Ketika datang pun ribut. Gitu, ya. Jauh dari ilmu. Ini hati-hati ya. Masuk ke dalam ya. Subhanallah ya. Nah, kita hendaklah memperkuat diri kita dengan talabul ilm ya. Orang yang belajar itu faham ya. Faham ini fitnah bahaya ya. Kalau betul-betul dia serius dalam belajar ya. Ikhlas karena Allah, mencari keriduan Allah ya, menginginkan kebaikan. Ya. Ingat, orang yang baik di sisi Allah itu adalah orang yang faham tentang ilmu agama ini. Semakin faham tentang ilmu agama, semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ciri orang yang baik itu, di antara ciri orang yang baik ya, yaitu mereka adalah orang-orang yang sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Khattab, beliau mengatakan, "La khaira fi qaumin laisu binasihin." Wala khaira fi qaumin la yuhibbuna an-nasihin. Ini perhatikan ucapan Umar bin Khattab. Tidak ada kebaikan pada suatu kaum. Perhatikan la khaira fi qaumin. Tidak ada kebaikan pada suatu kaum. Yang bagaimana? Laisu binasihin. Yang mereka ini tidak memberikan nasihat kepada orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan nasihatnya. Walaupun mereka tidak meminta nasihatnya. Ini orang yang baik ya. Yaitu orang-orang yang memberikan nasihat ini. Kalau ada orang yang tidak memberikan nasihat kepada saudaranya, yang mana saudaranya tersebut membutuhkan nasihat. Walaupun saudaranya tidak memintanya, tidak meminta nasihat, tolong saya nasihatin ya akhi. Tidak meminta. Nanti saya lengkapi dulu ucapan Umar Khattab ini ya. Tidak ada kebaikan pada satu kaum yang mana mereka ini tidak memberikan nasihat kepada saudaranya. Dan tidak ada kebaikan pada satu kaum yang mereka ini tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat pada dirinya. Berarti, orang yang baik, kaum yang baik adalah kaum yang mereka memberikan nasihat kepada saudaranya dan mereka mencintai orang-orang yang menasihati dirinya. Ini orang yang baik. Orang yang baik itu orang yang dia memberikan nasihat kepada saudaranya. Dan dia pun juga senang terhadap orang-orang yang memberikan nasihat pada dirinya. Dan kita ikhwah ya, terus terang, di dalam amal ini banyak kekurangannya. Dalam menjalani hidup di dunia ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, amat minim ya. Yang kita ini sangat butuh kepada nasihatnya. Dan juga kalau kita melihat saudara-saudara kita juga demikian, kondisinya sama dengan kita ya. Mereka juga butuh nasihat ya, supaya bisa istiqomah. Maka kita harus memberikan nasihat kepadanya. Dan orang-orang yang tidak melakukan nasihat, tidak mau memberikan nasihat, tidak mau menerima nasihat, bukan kaum yang baik. Bukan kaum yang baik. Justru mereka akan menuju kepada jurang kebinasaan. Kalau tidak mau memberikan nasihat kepada saudaranya, dan tidak menginginkan nasihat atau tidak menyukai orang-orang yang menasihati dirinya, ini akan menuju kepada kebinasaannya. Menuju kepada kerugian. Dan kita sebetulnya sudah sering ya mendengar tentang surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilu sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Surat yang ringkas ya. Ringkas surat ini ya. Dan sering kita dengar dan sering kita kaji, sering kita memahami ya. Coba sekarang di amaliyah sekarang ya. Kita koreksi pada diri kita ya. Jelas kan? Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Siapapun dia, ya, setinggi apapun ilmunya, ketakwaannya, dia akan mengalami kerugian. Ya. Apapun usahanya ya, yang dia lakukan itu dalam keadaan merugi dia. Ya. Innal insana lafi khusr, ya. Sesungguhnya manusia itu, manusia. Ya. Siapa saja yang masuk dalam kategori manusia terkena ayat ini. Termasuk kita. Kita ini manusia kan. Terkena ayat ini. Allah telah menyatakan. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Perhatikan. Kita harus tanabuh dengan ayat ini. Allah telah menjelaskan. Secara umum bahwasanya manusia ini dalam keadaan merugi. Siapapun dia. Laki-laki ataupun perempuan. Ya. Yang tinggi kedudukannya atau yang rendah kedudukannya. Kalau dia manusia kena ayat ini. Bahwasanya dia akan merugi. Ini secara umum Allah telah jelaskan. Ya. Kemudian Allah pengecualikan orang-orang yang tidak merugi. Illa alladzina amanu. Wa amilus sholihat. Wa tawassaw bil haq. Wa tawassaw bis sabr. Perhatikan. Empat hal yang akan menyelamatkan seorang dari kerugian. Illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Nah, berarti di sini perhatikan orang-orang yang beriman. Orang kafir jelas sudah merugi. Berarti kalau kita menjadi orang yang beriman, maka kita harus mengetahui apa itu iman. Kemudian setelah itu baru kita melaksanakan iman itu sendiri. Baru kita menjadi orang beriman. Di sinilah dituntut kita untuk thalabul ilm. Mana-mana yang termasuk iman, mana-mana yang tidak termasuk iman. Mana yang iman, mana yang kufur. Ya. Harus dipelajari. Ya. Kalau tidak belajar, subhanallah, kebanyakan manusia, sebagian manusia, syirik dikatakan tauhid, tauhid dikatakan syirik. Subhanallah. Ya. Yang iman dikatakan kufur, yang kufur dikatakan iman. Subhanallah. Ya. Merugi dia. Tidak cukup ini. Ya. Wa amilu sholihat. Ya. Dan beramal soleh. Ya. Amalan dikatakan amalan yang soleh jika terpenuhi dua syarat. Yaitu ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Rasul SAW. Ya. Ini kita koreksi sekarang amal soleh. Ya. Kita mengoreksi amal soleh yang ada pada diri kita. Masing-masing kita ya, mengoreksi. Sudahkah kita beramal soleh? Ya. Artinya apa? Amalan itu yang kita lakukan, betulkah sudah kita pelajari ilmunya? Ya. Betulkah amalan ini di atas ilmu? Atau taklid? Ya. Betul di atas ilmu, tahu dalil-dalilnya. Yang kedua, betulkah kita melakukannya itu ikhlas karena Allah? Ini terus, setiap kita beramal ya kawan, setiap kita beramal. Amalan apa saja yang dicintai Allah, yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, baik ucapan ataupun perbuatan, koreksi ini. Apakah amalan ini sesuai dengan syariat Nabi SAW? Apakah amalan yang kita lakukan ini betul-betul ikhlas karena Allah? Atau kita na'udzubillah min dzalik, riya, ingin dilihat oleh manusia, sum'ah, ingin didengarkan oleh manusia, ya, dibicarakan oleh manusia, wah si fulan itu orang yang begini, begini, begini, dipuji-puji, Masya Allah. Ya. Atau, ya, kita dalam beramal itu menginginkan sekelumit dari dunia ini. Ya, yang tidak ada keikhlasan. Ini terus dikoreksi amalan kita. Jangan sampai ini menimpa pada diri kita. Ya. Berarti kalau kita tidak melakukan ini, tidak beramal soleh, mungkin karena kurang ikhlas, atau amalan tersebut tidak dibangun di atas ilmu, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa beramal satu amalan yang tidak ada syariatnya amalan tersebut dari kami, maka amalan tersebut raddun, tertolak, tidak diterima. Ini amal soleh. Perhatikan amal soleh, dua ini. Perhatikan. Yang Allah tentang masalah ikhlas, ana agnas syuraka, kata Allah dalam hadis qudsi, ana agnas syuraka an syirik. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang beramal satu amalan yang dia ketika melakukan amalan tersebut menyekutukan aku dengan selainku, ya, maka aku tinggalkan dia dan amalan yang disekutukan tersebutnya. Yakni Allah tidak akan menolong orang tersebut, subhanallah. Allah biarkan dia, tidak mau menolong. Ya. Ini orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam amalannya. Allah akan membiarkan dia, artinya Allah tidak mau menolong dia. Siapa lagi kalau Allah tidak menolongnya? Ya. Yang kedua, amalan tersebut ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati dengan syirik. Hati-hati dari niat-niat yang tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini amalan soleh. Yang ketiga ini yang pembahasan kita. At-tawasi bilhaq. Saling memberikan wasiat kepada al-haq. Wasiat itu perintah yang amat ditekankan, ya, itu wasiat namanya. Bukan sekedar perintah saja, ya. Kalau orang mau meninggal berwasiat, ini artinya apa? Perintah yang amat ditekankan, ya. Tolong ini dikerjakan ini, ya. Itu wasiat namanya. At-tawasi bilhaq. Di situ dari tawaso ada tambahan alif di situ ya. Bukan dari waso, tapi ada tambahan ta, tambahan alif lagi ya. Dari tawaso. Bukan sekedar wasiat saja ya, tetapi di sini perhatikan ada hubungan timbal balik. At-tawasi bil haq artinya saling memberikan nasihat. Bukan dari satu arah. Tapi dari dua arah. Dari atasan ke bawahan boleh memberikan wasiat, dari bawahan ke atasan juga boleh. Bukan sekedar perintah. Kalau perintah itu biasanya dari atasan ke bawah. Dari majikan ke anak buah. Itu perintah. Biasanya kan gitu. Tapi at-tawasi bilhaq ini atasan ke bawahan, bawahan juga ke atasan. Kalau salah atasannya ya dinasihati, diberi nasihat. Diperintah untuk melakukan sesuatu ya, yang harus dia lakukan. Orang tua pada anak, juga anak pada orang tua. Ya. Jangan mentang-mentang kita jadi orang tua, jadi ayah. Ya. Kita enggak mau mendengarkan dari anak yang dia benar ucapannya. Ya. Apalagi anaknya mondok. Belajar ilmu. Ya. Bah, yang demikian gak boleh, bah. Kamu ini nasihatin abah. Loh, ini at-tawasi bil haq. Bah, gak boleh mengucapkan selamat Natal pada orang-orang Nasoro, bah. Kamu ini anak baru. Gak boleh seperti itu. Bah, tidak boleh bah makan pakai tangan kiri. Itu kebiasaan setan. Wah, kamu tahu dari mana? Ini seorang anak harus memberikan nasihat kepada orang tuanya. Ini namanya tawasi, hubungan timbal balik. Yang jadi ustadz pun juga demikian. Ustadznya gak harus nasihatin terus. Dia juga bisa dinasihatin ketika salah. Kalau muridnya sayang sama ustadznya. Kalau muridnya sayang sama ustadznya akan dinasihatin ustadznya. Gak suka ustadznya itu berada di dalam kebinasaan. Ustadz yang baik akan menerima nasihat muridnya. Kalau ustadznya baik. Ya. Akan senang. Dikritik sama muridnya. Asal kritikan itu betul-betul dibangun di atas hujah. Nah ini hati-hati. Jangan kita membela seorang. Mengagungkan seorang tanpa dasar ilmu. Ya. Siapapun saja, setinggi apapun ilmunya, dia mesti terjatuh kepada kekurangan, kesalahan. Karena dia manusia. Walaupun setinggi apa ilmunya. Sehingga di saat itu butuh adanya nasihat. Kadang nasihat itu lemah lembut. Kadang nasihat juga ya dengan keras. Dikritik. Dengan ucapan-ucapan yang kadang-kadang memang kelihatannya bagi orang awam, gak pantas seperti itu diucapkan kepada ulama. Kadang seperti itu orang. Hati-hati ikhwan, ingat dalam nasihat ini ada hubungan timbal balik. Ya. At-tawasi itu timbal balik. Ya. Inilah yang akan menyelamatkan kita dari kerugian. adanya at-tawasi. Setinggi apapun ilmu kita, setinggi apapun ketakwaan kita, ya, mesti kita ini jatuh terhadap ke dalam kekurangan, ya, kesalahan, dosa. Ketika itu kita mendapatkan nasihat dari orang-orang yang mengetahui kesalahan kita, mengetahui dosa kita, mengetahui, ya, maksiat yang kita lakukan. Kadang kita melakukan maksiat, subhanallah, enggak sadar. Bisa jadi sadar, tapi karena enggak ada yang nasihati, dijadikan biasa akhirnya. Dengan adanya orang-orang ini, masya Allah, kita bersyukur pada Allah. Jangan sampai, ya, antum ketika melihat ada seorang ustaz yang ustaz itu antum cintai, ya, siapapun dia, ya, jangan sampai membela ustaz. Ya. Kalau ustaznya salah, ya sudah, terima. Misal ada seorang ustaz, ustaz antum ngajar antum, ya, masya Allah, dia akhlaknya bagus, masya Allah, dulu begini, masya Allah. Nah, ketika ustaz tersebut jatuh ke dalam kesalahan, kemudian dinasihatin oleh orang lain, bisa jadi yang menasihatin ini secara keilmuan mungkin di bawahnya ustaz tersebut. Secara akhlak mungkin di bawahnya ustaz tersebut. Bisa jadi. Si murid ini karena banyak enggak tahu tentang akhlak ini dia terjatuh, wajar karena tidak tahu, ya. Tapi setelah tahu, dapat ilmu dia dan melihat ustaz yang ini kok berbeda. Nah, di sinilah disampaikan nasihatnya. Afwan Ustaz, yang Anda pelajari dalam kitab ini, apa yang Ustaz lakukan ini bertentangan dengan ucapan Syekh Fulan. Ya. Wallahu'alam ya Ustaz, ini kitabnya ini. Dalam hadis begini. Disampaikan nasihat. Ya. Walaupun dari muridnya. Jangan sampai kita, kamu ngapain kamu? Kok memberikan nasihat sama ustadznya? Ustadz itu masya Allah, ya. Dia berdakwah kemana-mana itu ya, akhi, ya. Ustadz ini mendapatkan tazkiyah loh, ya. Dari asatidah ada asatidah yang lainnya. Oh, bukan makomnya yang seperti ini. Jangan sampai ini memberikan kritikan berdasarkan ilmu, kemudian dibantah dengan, oh dia dipuji oleh ustadz lain loh ya. Dia diberi kepercayaan oleh ustadz fulan. Dalam bidang ini dia disuruh begini, disuruh begitu. Loh, bukan itu makomnya. Ya. Kamu ini kok bisa nyalakan ustadz itu? Dia ustadz masya Allah itu ya. Kamu baru belajar gini-gini loh. Dimarahi ini nasihat. Yang memberikan nasihat. Ini salah. Dilihat. Apa sih yang disampaikan murid ini kepada ustadznya? Oh. Ternyata ada itu pada ustadznya. Ya. Ya terima itu. Dinasihati ustadz. Jangan dibela. Kalau sayang sama ustadz antum. Jangan dibela. Jangan justru memusuhi muridnya tadi. Bisa difahami ya, Juan? Jangan, tidak boleh seperti itu. Dan perlu diketahui bahwasanya seorang alim, ya, seorang ustad, ya, dikritik, itu tidak jatuh wibawanya ya, Juan. Ya. Kritikan itu tidak menjatuhkan wibawa seorang yang alim. Kritikan itu tidak menjatuhkan wibawanya seorang alim. Berapa banyak ulama kita ya dikritik oleh ini, oleh si fulan. Tidak ada, tidak menurunkan wibawa itu. Ya. yang akan menjatuhkan wibawa seorang itu adalah amalannya. Ingat, perhatikan ini ya. Seorang ustaz dikritik oleh muridnya. Dan itu ada memang pada dirinya. Enggak jatuh. Kalau dia rujuk dari kesalahannya, Masya Allah, mulia ustaz tersebut. Ya. Rujuk dari al-khata', ya. Ini mulia. Tidak menjatuhkan. Biasa manusia salah, manusia terjatuh dalam kesalahan. Suatu biasa itu ya. Kulubani Adam khata'. Wairul khata'in at-tawabun. Bertobat dia. Sadar, oh iya yang akan anak lakukan ini salah. Segera bertobat. Dan kalau kita sayang sama ustaz tersebut, jangan dibela dalam kesalahan. Jangan membantah orang yang mengkritiki dalam keadaan yang mengkritik ini betul-betul di atas hujah. Jangan. Jangan dipuji-puji ustaz tersebut. Dengan kesalahan-kesalahan tersebut. Jangan. Hati-hati ya, Juan. Kalau kita sayang sama ustaz. Ustaz yang ngajar antum ini. Kalau ada kesalahan, diingatkan. Diingatkan. Dinasihatin. Kalau kita menginginkan kebaikan pada ustaz tersebut. Ustadz yang baik tentunya akan menerima nasihatnya. Enggak marah-marah dia. Kemudian membenci ya, mentahdir orang yang memberikan nasihat, tidak. At-tawasi bil haq ini, ana tekankan ini ya. Itu dari dua arus ya. Dari atasan ke bawahan, dari bawahan ke atasan. Ini harus diperhatikan ya. Maksud ana, setinggi apapun ilmu kita ya. Kita ini mesti ada kesalahan, ada kekurangan. Yang seringnya kita ini lalai dari kesalahan tersebut. Seringnya kita ini lupa dari kesalahan tersebut. Tidak sadar dari kesalahan tersebut. Yang bisa menyadarkan, yang bisa mengingatkan, yang bisa menasihatin kita ini orang lain. Orang lain ya, Khon. Kita sendiri ini, waduh, berat, berat. Kita banyak kekurangan untuk memperbaiki kekurangan diri kita ini, untuk mengetahui, berat ya. Tahu ini benar, ini salah, kita ini, aduh, jiwa kita ini maunya yang buruk-buruk. Subhanallah. Ini anak tekankan. At-tawasi. Ya. Ini timbal balik lah ya. Dari dua arus. Ya. Maka. Kalau seandainya kita mendapatkan nasihat. Ya, dari orang yang mungkin. Ya, kita merasa sudah belajar. Dakwah salafiyah ini sudah lama. Ya. Bukan jaminan. Ya, lamanya seorang di. Dalam dakwah ini ya. Bukan jaminan kebenaran ya, Khan. Bukan jaminan kokohnya ilmu dia, tidak ya. Antum kenal dakwah sejak kapan ya? Wah, Masya Allah, saya kenal dakwah waktu awal-awal di ma'had ini. Bahkan sebelum ada ma'had saya sudah berada di atas dakwah salafiyah ini. Yang baru, Masya Allah ya. Ya, tentu ada ihtiram pada yang lama ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kan. Yang lama banyak kesalahannya, yang baru Masya Allah. Lebih baik daripada yang lama. Tidak menutup kemungkinan. Kenapa? Yang lama, ya lama dia kenal dakwah tapi jarang talabul ilm. Dari mana ilmu dia dapat? Ya dia cuma berpakaian Masya Allah ya. Pakai gamis. Pakai kolansuah ya. Masya Allah. Penampilan salafi. Tapi jarang belajar. Banyak hal-hal yang tidak dia ketahui. Bahkan amalan yang dilakukan tidak dibangun di atas ilmu. Maaf-maaf saja kita ini sudah berapa lama di dakwah salafiyah ini? Coba koreksi. Kita sudah berumah tangga. Sudah tahu enggak hukum-hukum dalam rumah tangga? Apa hak suami? Apa hak istri? Kita punya anak. Tahu enggak apa hak anak? Kita bertetangga. Tahu enggak kita? Apa hak tetangga? Kita sebagai rakyat. Tahu enggak apa haknya rakyat? Nah, kita ini sudah beramal ya. Tapi betapa banyak ilmu yang belum kita ketahui masih. Ya. Belum masih. Kita wajib sholat. Sholatnya sudah sesuai dengan syarat Nabi atau belum? Ya. Dapat ilmu-ilmu yang dulu. Ya. Nggak tahu di sini sudah diajari tentang kitab sholat, zakat, puasa. Sudah. Ya. Diikutin terus. Hah? Di murojaah. Dalam rumah tangga ya. Talak bagaimana ya. Ya afan saja kebanyakan kita masih banyak yang belum kita pelajari ya. Ini yang sudah kita amalkan lah ya. Yang sudah kita amalkan lah ya. Ada seorang sebagian subhanallah orang yang berumah tangga subhanallah ya. Dia sudah marah, saya cerai kamu. Marah lagi, saya cerai kamu. Marah lagi, saya cerai kamu sampai 3 kali. Tapi terus berumah tangga terus, subhanallah. Ya, saya dalam keadaan marah waktu mentalak. Lah ya justru itu biasanya yang sering jatuhnya talak itu ketika marah. Tapi marahnya kan terkontrol orang itu. Ya. Kalau marah-marah dikasih uang merah-merah ini, gitu. Oh tahu, gak jadi marah. Berarti sadar dia masih. Nah, kalau gitu ya jatuh talak tersebut. Oh enggak saya guyon, ya jatuh. Sadar kan ketika guyon? Hati-hati ya. Hati-hati ya. Banyak kan, artinya ini saya menyebutkan sedikit contoh aja cuma ya. Kita ini sebetulnya sangat butuh pada ilmu ya. Belum terkaitan dengan pendidikan anak, subhanallah ya. Problem kita ini, apalagi di tempat yang seperti ini ya. Bebas tempat ini ya. Coba, kita menyelamatkan anak-anak kita ini dari pendidikan yang sesuai dengan salafun shalih ini berat ya akhwannya. Waktu kita subhanallah kurang ya, terhadap anak-anak kita. Kurang, afan saja orang tua sekarang ini jarang sekali berkomunikasi dengan anaknya. Mainnya instan-instanan saja ya. Gak mau diruwetin. Ya. Padahal anaknya tuh butuh bimbingan sebetulnya ya. Butuh pengarahannya. Ah sudah ini mang sudah pergi. Nah, takut terganggu dirinya. Ya. Subhanallah. Ya. Bah ini bah. Jangan ganggu apa. Sana sana Umi. Ya. Uminya juga gitu. Ke apa? Ya. Bingung. Anak ini ke apa disuruh ke Umi disuruh ke apa? Akhirnya keluar ya. Nah, kalau keluar bingung. Ternyata di luar subhanallah ya sudah. Abahnya enggak mau mendidik, uminya juga enggak mau mendidik, anaknya nyari pendidik yang lainnya. Nah. Alhamdulillah anak-anak kita ini masya Allah anak-anak soleh, iya kan? Nah. Diajari sama ustadznya, ya. Enggak boleh ya ke tempat-tempat maksiatnya. Alhamdulillah masih pergi keluar paling main sama temannya, ya. Masya Allah anak-anak kita, ya. Diajari sama ustadznya, ya. Tapi abah ibu, sama umahnya ini yang kurang perhatian. Tolong kasih waktu anak itu. Nah, tadi yang diajari ustadz apa? Ya. Nah ini kurang yang seperti ini. Ya. Untuk apa kita nyokolakan anak? Ya. Ya. Yang paling penting ini bagaimana anak menerapkan. Ya. Kalau antum ingin tahu kualitas anak antum, kesolehan anak antum ketika di rumah. Ketika di rumah. Kalau di pondok, masya Allah sudah otomatis insya Allah. Lebih bagus kondisinya. Ya. Kalau di pondok, masuk sekolah gitu. Wah, masya Allah. Wah, sholat di masjid. Iya. Ya. Masa di gereja, iya kan? Ya ustadznya nyuruhnya di masjid. Jamaah ini. Ya. Diajari akhlak, diajari adabnya. Terkondisi baik. Ya. Pulang ke rumah. Nah ini kalau antum ingin tahu. Baiknya anak antum ketika di rumah. Inilah butuh bimbingan anak tersebut. Ya. Ketika di rumah ya sudah. Yang tadinya pakai gamis. Senang pakai gamis. Kalau sekolah pakai gamis. Pulang. Rambutnya dibikin gini. Disemir. Ya, sudah. Itulah kualitas anak antum. Jangan salahkan pendidikannya, tidak mungkin sekolahannya yang salafi ya. Ayo, nanti di rumah, di sekolah begini ya, tapi di rumah kamu begini ya, pakai semir ya, metal-metal itu, ini putih, ini kuning, ini coklat ya. Tidak ada itu ya. Lah, kok bisa anak belajar di salafi, kok begini hasilnya ya? Berarti di situ ada guru lain. Nah inilah, di situ ada guru lain. Yang guru lain ini pengaruhnya lebih kuat daripada ustaz-ustaz tersebut. Ingat pendidikan ini ya. Enggak mungkin di sekolahan diajar, makan kok pakai tangan kanan? Pakai tangan kiri. Lah ustaz opo iki? Enggak mungkin, ayo duduk yang bagus, minum pakai tangan kanan. Makan pakai tangan kanan. Diajari adab ya. Ayo, tidak boleh marah-marah. Kan gitu. Iya, Dek. Diajari gitu kan ya? Nah, tapi kok prakteknya? Nah, di sinilah ya, ikhwan ya. Di sini. Dari mana anak ini? Jangan disalahkan. Loh, setelah sekolah anak saya kok jadi begini ya? Dulu jujur anak saya, sekarang kok dusta ya? Loh, yang disalahkan ustadznya. Apakah ustadznya ngajar dusta? Ini harus dipikirkan. Apakah ustaz itu ngajar dusta? Ya dulu masih kecil. Ya. Setahun, dua tahun, tiga tahun. Dia gak bisa jalan cepat. Mau nyebrang jalan. Gak berani umur setahun. Dua tahun. Nyebrang jalan. Gak berani. Nah kalau umur 7 tahun. Bisa nyebrang jalan. Bisa komunikasi. Kalau 1 tahun belum komunikasi sama orang mesti. Kalau 7 tahun, bisa. Masuk ke tempat yang buruk, bisa dia berbuat buruk nanti. Ini harus difahami ya, ikhwan ya. Ini termasuk bab nasihat ya. Kita kembali kepada pembahasan kita. At-tawasi bil haq. Ini dari 2 arus ya. Ana tekankan ini dari 2 arus ya. Setinggi apapun ilmu kita, setinggi apapun ketakwaan yang ada pada diri kita, ya, kita ini masih ada kekurangannya. Ya. Terjatuh kepada kesalahan. Ya. Maka di saat itu, kita berhak untuk mendapatkan nasihat. Nah, di saat itulah kita harus berlapang dada. Menerima nasihat tersebut. Ini ciri orang baik. Kata Umar bin Khattab, ana tegaskan, la khaira fi qaumin laisu binafsin. Tidak ada kebaikan pada satu kaum yang mereka tidak memberikan nasihat kepada orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan nasihat. Bagaimana orang itu akan dikatakan baik? Melihat saudaranya berbuat mungkar dia diam. Ini orang yang baik. Melihat saudaranya menuju kepada kebinasaan, dia diam. Tidak memberikan nasihat. Ini orang yang baik. Ada saudaranya mau menuju kepada perbuatan yang akan mencelakakan dia. Yang akan membinasakan dia. Terus dibiarkan. Tidak dinasihatin. Ini orang yang baik. bukan orang yang baik. Orang yang baik itu ada saudaranya menuju kepada kebinasaan, diingatkan, ya akhi, ya, jangan begini. Ittaqillah, ya. Ucapan-ucapan yang memberikan nasihat. Menginginkan kebaikan. Dan ingat, memberikan nasihat itu dalam rangka agar saudaranya berada di atas kebaikan. Maka bagi orang-orang yang melakukan nasihat, tolong diperhatikan adab-adabnya. Tolong diperhatikan adab-adabnya. Lakukan nasihat tersebut pada asalnya adalah dengan rifak, dengan lemah lembut. Cari cara-cara yang bisa saudaranya tersebut menerima nasihatnya. Cari waktu-waktu ketika akan menasihatin yang bisa dia menerima nasihatnya. Ini perhatikan yang seperti ini. Jangan melakukan nasihat dalam rangka menjatuhkan saudaranya. Jangan. Jangan melakukan nasihat yang mengakibatkan saudaranya semakin jauh dari al-haq. Jangan. Bisa difahami? Ini ikhwah. Dan orang memberikan nasihat itu sesuai dengan kondisi yang dinasihati. Dilihat kondisinya. Bedakan orang-orang yang dia mencintai ilmu dengan orang-orang yang jauh dari ilmu. Bedakan antara kesalahan orang yang alim dengan kesalahan orang yang jahil. Dan ini ada bimbingan dari Nabi SAW. Bagaimana Nabi menasihatin seseorang, seorang badu yang jarang berinteraksi dengan manusia. Tinggalnya bersama binatang-binatang. Keras wataknya. Subhanallah, satu ketika seorang badu kencing di salah satu pojok masjid. Rasulullah menasihatinya dengan lemah lembutnya. Lemah lembutnya. Para sahabat mengingkari kemungkaran, ya kawan. Jangan antum tanya, ya. Para sahabat itu tidak akan diam dari kemungkaran. Mesti para sahabat itu akan melakukan ingkar mungkar. Masya Allah, ini yang ada pada para sahabat, ya. Yang ini ciri generasi yang baik. Para sahabat demikian kondisinya. Mereka giroh terhadap Islam ini kuat sekali. Melakukan ingkar mungkar. Tetapi ketika ini, ya, ketika ada badui ini, Rasulullah bukan yang dilarang pada sahabat ini, bukan ingkar mungkarnya. Jangan salah paham, ya. Yang disalahkan itu caranya. Bagaimana caranya dengan hardik? Kalau dia dalam keadaan kencing di hardik, akhirnya kan dia lari. Lari kencingnya kemana-mana. Mafasidnya semakin besar, ya kan? Bisa difahami? Ya. Caranya cuma. Makanya Rasulullah, biarkan. Sampai tuntas, selesai. Baru Rasulullah minta air, kemudian disiram. Kemudian ditarik orang tersebut, ya. Dinasihatin. Ya. Dengan cara rifat. Lemah lembut, ya. Bahwasanya masjid ini untuk ibadah, bukan untuk dikencingi, ya. Untuk sholat ini. Masya Allah. Dia menerima dakwah Rasul, ya. Karena kelemah lembutan ini. Ini dilakukan Rasulullah menasihatin orang tersebut dengan lemah lembut. Ini salah satu cara, enggak harus semuanya lemah lembut. Siapa orang yang akan dihadapi? Memang orang ini jauh dari ilmu. Memang dia gak tahu kalau masjid itu untuk ibadah. Masa orang gak tahu kalau masjid untuk ibadah? Kan gak apa-apa kencing di masjid. Iya, bagi orang yang berilmu gak apa-apa, gak boleh. Ini orang badu, kencingnya di mana-mana, iya kan? Kayak binatang itu kencing di mana-mana. Iya gak? Tahu binatang? Udah masuk ke masjid, dia mau berak, mau ini, ya namanya binatang, paham ya? Nah, orang badu. Seperti itu, Rasul tahu kondisi orang ini. Dikiranya gak apa-apa kencing di masjid. menurut orang Baduy ini faham, karena dia jauh dari ilmu, enggak ngerti gitu loh. Masjid itu harus dimuliakan. Nah, Rasulullah menasihatin dengan lemah lembut. Ya. Tetapi ketika Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk, subhanallah, Rasulullah tidak mengatakan, ya Ka'ab bin Malik, kenapa engkau enggak ikut perang Tabuk sih? Engkau adalah orang yang masya Allah. Engkau adalah orang yang saya cintai, Ka'ab bin Malik. Engkau adalah orang yang begini-begini. Aduh, enggak manfaat. Paham ya, Khan? Nah, kalau tipe Ka'ab bin Malik ini, dia orang yang berilmu. Bukan preman, Ka'ab bin Malik itu lah ya. Afan saja saya katakan nih. Bukan ahlul maksiat dia lah ya. Artinya suka bermaksiat. Bukan ahlul bid'ah dia lah ya. Antum harus ketahui ini loh ya. Bukan ahlul bid'ah. Ya. Ka'ab bin Malik ini bukan tipe-tipe seperti kita masih senang maksiat ini, senang maksiat itu. Kadang kita ini, enggak tahan itu, akhirnya bermaksiat. Bukan tipe yang seperti itu Ka'ab bin Malik ini. Sampai dipersaksikan, saya tidak pernah melihat dia kecuali kebaikan ya Rasulullah. Coba perhatikan, Ka'ab bin Malik ini. Saya tidak pernah melihat dia kecuali kebaikan. Setiap ada kebaikan, dia melakukan. Setiap ada kebaikan, dia melakukan. Subhanallah. Cuma dia gak ikut perang Tabuk. Dan gak ikut perang Tabuknya itu bukan karena apa ini. Bukan syariat ini. Bukan penantang seperti itu lah ya. Bukan menentang lah ya, paham ya? Sebab ada orang kalau ditahdir itu dia harus selalu bid'ah. Enggak harus selalu bid'ah. Harus preman. Enggak harus preman. Ka'ab bin Malik itu bukan preman, bukan ahlul bid'ah. Ya. Keras Rasulullah terhadap Ka'ab bin Malik ini. Ya. Padahal Ka'ab bin Malik itu jujur datang kepada Rasulullah ketika dari Tabuk. Ya, yang orang-orang munafikin, saya Rasulullah, saya tidak ikut perang Tabuk karena ada ini, ada itu, memberikan alasan-alasan. Ya. Dan Rasulullah menghukumi secara zahir. Ya. Adapun Ka'ab bin Malik, ya Rasulullah, ya. Kalau seandainya aku duduk di hadapan manusia selain engkau, ya, selain kamu, karena engkau sebagai Rasul, ya, aku akan bisa keluar dari kemarahan orang tersebut. Ya. Aku akan bisa menyampaikan udur-udur. Ya. Dan aku orang yang fasih, diberi kefasihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bisa aku bisa lepas deh. Ya. Demi Allah, kalau seandainya ya, hari ini aku mengatakan dengan perkataan yang dusta dan engkau ridho, ya, senang dengan itu ya, maka demi Allah sebentar lagi gak akan lama ya, Allah akan membuat engkau marah padaku. Kalau seandainya aku mengatakan kalimat atau kata-kata yang jujur yang engkau tidak suka itu mungkin dalam pengertian marah ya, otomatis marah karena jujur dia. Kok begini ternyata ya. Maka ya, aku tidaklah mengharapkan kecuali kebaikan yang akhir yang baik. Ya, ya Rasulullah. Tidak ada alasan bagiku untuk tidak ikut perang Tabuk ya. Aku adalah orang yang paling kuat ketika itu ya. Ada kendaraan ya, masya Allah. Tidak ada udur bagi saya. Ya. Maka Rasulullah, ada pun orang ini tertunda ya. Urusannya ditunda. Ya. Tidak dimohonkan ampun ya, ditunda. Apa benarnya? Ditahdir oleh Rasulullah. Ya. Dikucilkan Ka'ab bin Malik ini. Ya. Para sahabat tidak boleh memberikan salam kepadanya. Ya. Dan para sahabat tidak boleh menjawab salam darinya. Subhanallah. Ya. Ka'ab bin Malik ini ya. Antum bisa bayangkan ya. Kalau seorang itu hidup di lingkungan yang baik ya. Lingkungan sahabat adalah lingkungan yang baik ya. Dikucilkan seperti itu, tidak ditegur, tidak disapa, tidak dijawab salamnya, tidak memberikan salam kepadanya. Betapa sesaknya hati dia ya. Kalau kita mungkin wallahu alam sudah. Ya sudah, enggak akan berada dalam dakwah ini sudah. Ya. Ini kok dikucilkan aku. Subhanallah ya. Coba perhatikan nih Ka'ab bin Malik, pelajaran yang besar ya. Rasulullah mentahdir dia. Ya. Mengucilkan dia, memboikot dia. Tapi Ka'ab bin Malik, masya Allah, karena jujur, masya Allah, selamat dari berbagai fitnah yang menimpa dia ketika menjalani tobatnya. Ini kejujuran itu yang akan menyelamatkan seorang dari berbagai fitnah. Ya. Bayangkan antum-antum bisa bayangkan ya, bagaimana perasaan seorang ya yang berada dalam lingkungan yang baik, kemudian tidak ada yang mau diajak bicara. Ka'ab bin Malik pergi ke pasar, nyampaikan salam satu persatu, tidak dijawab. Tidak ada seorang pun yang agak mengajak bicara dengannya. Ada yang kira-kira betah tinggal dengan kondisi yang seperti ini? Berat, berat. Terus berjalan nih. Dia datang kepada seorang Abu Qatadah, saudara sepupu dia yang dia sangat cinta. Ya. Cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sangat cinta, saling mencintai dulu ini ya. Tetapi ketika Rasulullah merintahkan untuk tidak boleh berbicara dengan Ka'ab bin Malik, maka saudara sepupunya ini menjalankan perintah Rasul. Memberikan salam, tidak dijawab. Bayangkan orang yang disayangi dan dia menyayangi dia ya, diberi salam tidak menjawab, bagaimana perasaannya? Berat-berat ya. Apakah engkau tidak menyaksikan bahwasanya aku ini mencintai Allah dan Rasul-Nya? Tidak dijawab. Tahu saudaranya ini bahwasanya dia ini orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya ya. Kecintaannya Ka'ab bin Malik ini terhadap Allah dan Rasulnya luar biasa ya. Tidak dijawab, subhanallah ya. Berat ya. Tapi sabar dia, terus datang ke masjid, memberikan salam kepada Rasulullah, sengaja dilihat bibir Rasulullah bergerak menjawab salam atau tidak. Ternyata tidak dijawab salamnya. Bagaimana perasaannya dia? Orang yang dia cintai tidak menjawab salam dia. Tapi karena jujur terus Allah memberikan keistiqoman pada dia. Datang fitnah, subhanallah ya. Seorang utusan dirajaki dari seorang Nasoro yang dia dulu sebagai katib. Disampaikan surat tersebut dibaca ya. Subhanallah, ini hati-hati. Subhanallah, Ka'ab bin Malik tidak peduli dengan pujian-pujian. Ini ngeri nih ya. Subhanallah ya. Ka'ab bin Malik masya Allah di sini ya. Dibaca surat tersebut. Ya. Saya mendengar engkau dikucilkan dengan temanmu, yakni dengan Nabi, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan keras ini. Dihinakan. Subhanallah. Padahal engkau ini dipuji-puji sudah. Ayolah kembali denganku ya. Aku akan tolong kamu. Masya Allah ya. Ka'ab bin Malik subhanallah tahu ya. Ini fitnah ini ya. Langsung itu ya. Dibakar. Kalau kita. Subhanallah ya. Kalau dapat ujian yang seperti itu. Gabung sudah ya. Dalam proses menjalani tobat inilah ya. Proses menjalani tobat ini ya. berat dapat ujian itu. Ya Allah, beratnya. Tidak jadi tobat akhirnya, ya kan? Gabung dengan raja yang mengutus surat, apa, mengirim utusan tersebut pada dirinya. Ya. Kalau kita itu, ya. Subhanallah. Tapi karena jujur Kabil Malik selamat. Karena jujur tobatnya selamat dia. Ya. Tidak tertipu dengan kalam yang Masya Allah. Ucapan-ucapan yang Masya Allah. Ya. Indah. Ya. Tidak tertipu dengan ucapan itu. Ya. Dibakar itu. Ini perhatikan pelajaran banyak ini. Kalau kisahnya Kabil Malik ini kita kaji banyak kisahnya ya. Faedah yang bisa kita raih. Ya. Tidak cukup di situ. Ujian yang berikutnya, datang utusan. Setelah 40 hari datang seorang utusan kepada beliau, utusan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memerintahkan agar Ka'ab bin Malik i'tizal dari istrinya. Pukulan berat lagi. Ka'ab bin Malik sudah tidak ditegur, tidak berbicara, tidak ada yang diajak bicara, ya. Tidak ada yang menjawab salamnya, tidak ada yang memberikan salam pada dirinya. Ya. Berikutnya harus i'tizal, meninggalkan istrinya. Ka'ab bin Malik tidak langsung emosi. Ana sudah melakukan seperti ini. Kok diperlakukan seperti ini? Aku kan sudah tobat ini sudah. Ya, enggak seperti itu Ka'ab bin Malik. Ana betul-betul tobat ini ya. Kok kejam kamu? Enggak gitu Ka'ab bin Malik ya. Saya sudah tobat ini sudah. Saya bertobat pada Allah. Saya tidak melakukan lagi sudah. Kok enggak percaya kalian dengan perbuatan aku ini sih? Enggak seperti itu Ka'ab bin Malik ya. Kok sekarang aku harus meninggalkan istriku ya? Enggak, bukan tipenya Ka'ab bin Malik. Kalau kita kan subhanallah ya. Ya tobat-tobat sudah ya. Baru sehari. Masya Allah. Gaul lagi. Enak. Enak saja tobat. Buktikan kamu jujur dalam tobatnya. Gitu ya. Kalau kebiasaan mencuri ya. Tobat. Sehari. Ya saya tobat dicuri. Kira-kira gak nyuri lagi kira-kira. Hah? Ya tobat. Ya pak tobat. Ya saya gak akan nyuri lagi pak. Ya pak ya. Ya orang waspada ini tiap hari nyuri terus. Sehari berpuluhan kali nyurinya. Caranya luar biasa. Ada orang nih, kita ragu-ragu. Antum kok gitu kepada saya. Lah iya kamu sering kayak gitu kok. Wajar kan orang itu. Iya kan saya sudah tobat ah. Lah tobat cuma sehari. Kebiasaannya nyuri. Ya waspada orang. Kebiasaan nipu. Ya waspada orang kan. Ya saya kan sudah tobat. Masa kamu gak percaya. Saya pinjam uangnya. Loh. Enak saja pinjam uang. Kamu kan penipu sebelumnya. Ya saya kan sudah tobat. Sejam yang lalu saya sudah tobat. Tobat karena Allah. Ya. Apa perlu saya kasih tulisan tobat? Tak umumkan. Biar kamu nerima tobat saya. Loh bukan itu masalahnya. Jujur dalam tobat gitu ya. Ka'ab bin Malik bukan tipe-tipe seperti itu, ikhwah. Ya. Bukan tipe seperti itu. Diuji nih istrinya, ya. Keluarganya. Maka Ka'ab bin Malik ketika menerima itu, sudah lapang dada dia. Sabar dia, ya. Ini konsekuensi. Karena dosa saya harus menerima konsekuensi seperti ini. Ya. Karena dosa yang saya lakukan ini saya tebus. Maka ditanya, apa maksudnya? Apakah aku harus menceraikan istriku? Kalau memang itu yang dimaukan Rasulullah, saya ceraikan istriku. Masya Allah. Kira-kira ada enggak kalau ada orang yang tobat disuruh ceraikan istrinya, mau nyeraikan? Subhanallah. Apa maknanya itu izal ini ya? Atau bagaimana? Apa yang dengar? Enggak. Ya. Cuma tinggalkan. Sudah. Subhanallah. Menjalani ya. Sudah Kak bin Malik, sudah sendiri, sudah ngurus sendiri, ini, subhanallah ya. Berat. Ya. Tapi karena jujur selamat dia. Ya. Selamat dia. Ya. Dan Allah muliakan. Ya. Ya. Allah muliakan. Jatuh kesalahan, ini bukan sesuatu yang menyebabkan jatuh rendah. Yang menjadikan rendah yaitu amalan dia. Mau rujuk enggak dari kesalahan, itu permasalahannya. Mau tobat enggak dari kesalahannya, itu permasalahannya. Maka setelah genap 50 hari, Masya Allah. Ya. Para sahabat, Masya Allah. Ketika mendengar busro dari Rasulullah, subhanallah, para sahabat ini keutamanya. Ya. Ya. Ketika sudah tahdir, betul-betul dia tidak mau berkata, berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Ya. Ketika busro ini, Masya Allah, ya, setelah 50 hari Rasulullah, mengizinkan para sahabat untuk berbicara lagi, langsung itu ya. Ingin menyampaikan berita gembira kepada sahabatnya. Ya. Yang satunya, wah Masya Allah. Dengan naik kuda sekencang-kencangnya supaya cepat sampai. Coba perhatikan. Setelah sampai, nyampaikan berita gembira ini. Luar biasa ya, Ikhwan. Yang satunya lagi gak kalah. Dia teriak. Ya, dari tempat yang tinggi. Ya. Ternyata suaranya orang yang teriak ini lebih didengar ya, oleh Ka'ab bin Malik. Ini para sahabat, luar biasa ya. Benci karena Allah, mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ini tanamkan pada diri kita ya. Ya hatifillah rahimani rakumuh jami'an ya. Nasihat itu kadang lemah lembut. Dan ini hukum asalnya. Dinasihatinya. Kalau sudah tidak mempan lagi, tidak bermanfaat lagi nasihat dengan lemah lembut, ya tingkatan berikutnya ya akhwah. Ya. Kalau perlu ditahdir, ya ditahdir. Kalau perlu dihajar, ya dihajar. Loh, kok keras gitu? Ya, Rasulullah melakukan yang seperti itu ya. Hati-hati, banyak orang sekarang ini menyebarkan syubhat-syubhat ya. Jangan menghajar, menghajar itu kalau sudah ahlul bid'ah dia. Hati-hati ya. Ka'ab bin Malik itu bukan ahlul bid'ah ya. Jangankan ahlul bid'ah, bukan orang suka bermaksiat, bukan ya. Yang disebutkan oleh para sahabat itu tidak aku melihat padanya kecuali kebaikannya. Ini at-tawasi bil haq ya. Kita harus sering memberikan nasihat ya. Ketika ada saudara kita jatuh kepada kesalahan ya, jangan kita diam. Kalau kita orang yang baik, datangi. Beri nasihat dengan cara yang lemah lembut. Kalau tidak mempan lagi ya sudah terpaksa dengan keras ya. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita diberi nasihat, dinasihatin oleh saudara kita, tolong, sekarang sikap kita, ya. Kalau tadi kalau kita ingin memberikan nasihat, ya, lihat adab-adabnya, perhatikan, kira-kira pas gak ya kalau saya sampaikan sekarang nih ya, dia lagi sibuk gak ya, dia lagi banyak urusan gak ya, dia ada kena musibah gak ya, cari waktu-waktu yang kira-kira bisa menerima nasihat saudara tersebut. Cari cara-cara yang bisa menerima nasihat orang tersebutnya. Cari lafad-lafadnya yang bisa menerima nasihat orang tersebutnya. Jangan punya niatan untuk menjatuhkan saudara kita. Kalau kita menginginkan kebaikan pada saudara kita. Bagaimana saudara kita ini tetap di atas al-haq. Itu kalau kita menasihatin saudara kita. Sebaliknya. Kalau kita dinasihatin oleh saudara kita. Maka sikap kita ya. Terimalah nasihat tersebut jika benar ya. Terimalah nasihat tersebut walaupun datangnya dari orang yang lebih rendah dari kita. Jangan dilihat ya. Wah, dia masih muda. Wah, dia kan baru saja masuk dakwah salafiyah ini ya. Jangan. Ya. Kemudian sikap kita juga ya, ketika mendapatkan nasihat ini ya. jangan terpengaruh dengan cara yang melakukan nasihat tersebut. Kita kalau dinasihatin seorang, mungkin caranya, bisa jadi caranya salah. Anggap saja caranya salah. Kamu begini, begini, begini, begini, begini. Nah, di depan umum misalkan, kita malu sudah kita ini. Kalau kita orang yang baik, kita akan menerima nasihat tersebut. Walaupun caranya salah. Tapi kan yang diucapkan orang tersebut betul kan? Kita berbuat salah kan? Dinasihatinlah saudara kita. Cuma cara saudara kita ini salah mungkin. Iya, secara ilmu mungkin salah. Ya. Tapi nasihatnya kan betul. Kita ini salah kan? Hasil rujuk dari kesalahan. Hasil rujuk. Nah, maka kita mengasih udur. Saudara kita ini menginginkan kebaikan. Cuma karena dia wataknya seperti itu. Ya sudah wajar lah. Suaranya keras. Suaranya ini ya memang latar belakang orang ini memang keras memangnya. Lah coba seperti itu kalau kita mendapatkan nasihatnya. Enggak seperti orang Jawa semuanya kan yang memberikan nasihat kan. Dengan bahasa yang intonasinya Masya Allah didengar itu hati tentrem kayaknya ya. Kalau orang Jawa ini Masya Allah ya. Kakinya sudah diinjak ya. Nun ngapunten sukunipun cek enaknya ya kan. Kalau orang Jawa itu padahal kakinya terinjak ya, kena injak. Itu sabar. Mas-mas sukunipun pakai peragaan lagi. Coba itu di Madura kena. Wah! Huh? Matanya mana kamu? Enggak lihat kaki saya. Gitu. Ya mau disamakan ya enggak be kan enggak bisa ya ikhwah ya. Ini wataknya gini. Ah kalau antum dinasihati oleh tipe-tipe seperti ini ya antum harus menerima nasihat. Oh iya memang ini latar belakangnya orang sana. Gitu loh. Ya. Kalau dinasihatin oleh orang ini. Ya gak mempan. Tetap diinjak terus. Kadang kan gak mempan kalau gitu. Yang mempan perlu tang gitu. Ini kadang-kadang mempan juga gitu loh. Bisa difahami ya. Nah, maksud ana ya ikhwan ya. Kalau kita yang diberi nasihat sudahlah. Jangan kita memperhatikan orangnya nih gimana. Perhatikan nasihat tersebutnya. Dia saudara kita. Dia menginginkan kebaikan pada diri kita. Cuma dia karena latar belakangnya orang begini-begini-begini. Sudahlah. Jangan dipermasalahkan caranya itu. Kalau kita menginginkan kebaikan pada diri kita. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan di malam ini. Insyaallah kita lanjutkan pada subuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.